Konsultasi Syariah. Jangan menerima tamu lelaki ketika suami tidak di rumah. Pertanyaan, bagaimana sikap istri kalau ada tamu pria ke rumah sedangkan suami sedang tidak ada? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rumah keluarga adalah rumah kemuliaan dan kehormatan. Allah perintahkan kedua suami istri saling menjaganya, terutama istri yang secara khusus Allah perintahkan agar menjaga amanah di rumah suaminya. Karena istri adalah Rabbatul Bait, yaitu ratu di rumah suaminya, yang bertugas menjaga rumah suaminya. Di antara ciri wanita salihah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, sebab itu wanita yang salihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa, ayat 34. Dan upaya wanita menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya, dan rumahnya merupakan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, dalam Haji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan dalam khutbahnya, yang artinya, bertakwalah kepada Allah terkait hak istri-istri kalian. Kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian halal berhubungan dengan mereka karena Allah halalkan melalui akad. Hak kalian yang menjadi kewajiban mereka, mereka tidak boleh memasukkan lelaki di rumah. Jika mereka melanggarnya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sementara mereka punya hak disediakan makanan dan pakaian dengan cara yang wajar, yang menjadi kewajiban kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah dinyatakan, hak suami yang menjadi kewajiban istrinya, dia tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk rumah kecuali dengan izin suaminya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak halal bagi wanita untuk puasa sunnah sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Dan istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menukil keterangan dari An-Nawawi mengenai hadis ini, bahwa dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa istri tidak boleh memutuskan sendiri dalam memberi izin masuk rumah kecuali dengan izin suami. Dan ini dipahami untuk kasus yang dia tidak tahu apakah suami ridho ataukah tidak. Namun jika dia yakin suami ridho dengan keputusannya, tidak menjadi masalah baginya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Sebagai contoh, tamu yang tidak perlu izin dari suami, yaitu tamu dari kerabat suami atau kerabat istri. Mereka bisa dipersilahkan masuk selama masih mahram dengan istri. Untuk tamu asing, ketika datang tamu asing, bukan keluarga suami maupun istri, sementara suami tidak ada di rumah, istri tidak boleh mengizinkan masuk tamu itu. Jika tamu menyampaikan salam, istri cukup menjawab salamnya dengan pelan dari dalam tanpa membukakan pintu. Jika tamu menyadari ada penghuni di dalam dan dia minta izin masuk, cukup sampaikan bahwa suami tidak ada di rumah dan tidak boleh diizinkan masuk. Semoga Allah menjaga keluarga kaum muslimin.